yang disebut nama Allah padanya. Selama disebut bismillah, makan oleh kalian. Maka inti yang diinginkan dalam hukum syariat adalah disebutnya nama Allah padanya. Dalam sunnah, dari hadis Ibni Ka'ab Ibni Malik, dari ayahnya Ka'ab bin Malik, annahu kanat lahum ghanam tar'a bisala'. Ya, mereka punya kemakan di daerah Salak. Fa'absarat jariyatun lana bisyat minuna minamtan. Maka salah seorang budak wanita, ya biar dulu termasuk kerjaan dia ngasih makan, menggembalakan unta kambing. Oleh hasil dia melihat ada satu domba yang ingin sakit atau apa, mau mati. Fakasarat hajaran fadabahat habi. Maka segera menyembelih kambing itu. Qala lahum la taqata as-salam. Au ursil ilai man yas'aluhu an dhalik. Jangan kemudian kita Rasulullah SAW. Fasa'alan Nabi au arsal ilai fa'amar bi'aliha. Maka Ka'ab ibn Malik tanya ke Nabi atau seseorang, tanya Rasul izinkan, akan beli untuk dimakan. Artinya, dalam hadis ini tampak, walaupun penyembelihan itu tanpa izin dari pemilik, ya boleh saja. Artinya kalau yang ditanyakan apa halal, halal, masalahnya penyembelihan punya syarat, punya gerakan dari pemilik binatang yang disembelih bukan termasuk syaratnya, itu baik. Kalau yang dibahas halalnya halal, syarat-syarat penyembelihan sudah terpenuhi padanya. Nah, yang ketiga yang dibahas kalau dalam bab ini yang haram itu masalah pencuriannya atau tanpa hak, tanpa izin, itu mungkin dosanya di situ. Tapi masalah belehan binatangnya, dagingnya halal, bahkan tadi Rasul mengizinkan untuk dimakan pas abadnya. Alhasil jika itu terjadi, orang ambil binatang milik orang lain, teman atau siapa, tetangganya atau mungkin orang lain, dan dibeli dengan syarat pembelian yang ma'ruf, ya halal dagingnya. Nah, kalau ini dibahas, apa dosa ya? Dosa kalau tanpa izin. Biasanya kan masalah pencurian bab lain, tapi daging datang halal, boleh dimakan. Nah, dulu cerita kita kadang cerita ada fulan, temennya Uwulaiti, orang tua, biasanya keliling undangan itu hari ini besok itu amr besok Afulan ini nggak pernah ke rumahnya, jadi punya kakaknya. Alhasil salah satu dari Ulaiti ini hampir bulan ini disembelih tanpa izin. Alhasil dimasak gulai dan Fulan diundang juga ikut makan-makan, selesai makan lalu dia bari energinya Masya Allah Zen. Itu kambingmu kami ambil, kami sembelih tadi. Ya begitulah mereka berteman. Ambil permasalahan itu diperbolehkan dan halal dagingnya. Taufik. Halo. Iya, Ustaz. Kita cukupkan di situ, bisa? Bisa, Ustaz. Dapat, Ustaz. Nah, insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Naam. Ustaz, jazakallah khair. Jadi ana tutup dulu, Ustaz. Naam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.